بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ikhwanuddin hafizakumullah, kita melanjutkan kembali kajian hadis kita pada subuh hari ini. Kajiannya masih pada bab tentang perintah dalam agama kita untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab yang terdapat di dalam sunnah tersebut. Hadis yang kedua pada bab ini diriwayatkan dari Abu Nujaih atau Abu Najih, Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkata, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izzatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat kepada kami, wasiat yang sangat dalam. Wajilat minhal qulubu wa darafat minhal uyun. Hati kami pada bergetar mendengarnya, dan mata kami mencucurkan air mata pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat itu. Faqulna, maka kami para sahabat pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izhatun wadi'. Katanya Rasulullah, seakan-akan wasiat Anda ini adalah wasiat perpisahan. Kalau memang demikian, fa'ausina, maka berilah wasiat seperti yang Anda inginkan, atau tambah wasiat itu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, utikum bitaqwallah, saya berwasiat kepada kalian untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah, menjaga keimanan. Jagalah keimanan, jagalah ketakwaan. Wasam'i wa ta'ah, dan selalu menjaga ketaatan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Jagalah keimanan dan ketaatan kalian terhadap pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, sekalipun yang memimpin kalian itu adalah hamba sahaya yang berkulit hitam. Wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. Dan ketahuilah, jika di antara kalian ada yang berumur panjang, maka ia akan mendapati di kalangan umat ini perbedaan yang sangat banyak. Perbedaan, perselisihan, perpecahan, pertikaian bahkan, yang katsiran, yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka pada saat seperti itu, berpegang teguhlah terhadap sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk. berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud khulafa ar-rasyidin adalah pemimpin yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, yang periode kepemimpinan mereka kurang lebih 30-an tahun. Abu Bakar Siddiq 2 tahun sekian, Umar bin Khattab 10-an tahun, lalu Utsman bin Affan juga kurang lebih seperti itu, 23-35, 13 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib kurang lebih 5 tahun. Jadi kurang lebih totalnya 30-an tahun. Empat khulafa. Khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah, pemimpin. Kata Rasulullah SAW, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin tersebut. Abu alaiha bin nawajib. Gigitlah sunnah itu dengan geraham kalian. Geraham itu di sini ya, di dalam. Gigit dengan geraham sebagai ungkapan terhadap keseriusan dan kesungguhan. Serta kekhawatiran jika terlepas maka akan jatuh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan berhati-hatilah kalian terhadap segala sesuatu yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan menurut Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hasan sahih. An-nawajib bizalik mu'jamah al-anyam wa qila al-qadrat. Yang disebut dengan nawajib adalah gigi taring dan juga sebagian menyebutnya geraham. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat di waktu-waktu terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Tidak disebutkan di dalam riwayat ini tepatnya kapan? Apakah pada saat haji seperti yang banyak wasiat dan nasihat Nabi ungkapkan pada saat haji, ataukah setelah melaksanakan haji? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita ketahui berhaji pada tahun 10 Hijriah. Selesai berhaji bulan Zulhijjah, Nabi langsung balik ke kota Madinah, lalu wafat sallallahu alaihi wasallam pada bulan pada bulan Rabiul Awal. Jadi hanya kurang lebih 3 bulan setelah berhaji, karena bulan Zulhijjah itu bulan ke-12 seperti bulan kita sekarang ini, lalu ada Muharram, Safar dan Rabiul Awal. Hanya 2 bulan setelah berhaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diketahui adalah waktu wafatnya. Adapun waktu lahirnya maka tidak ada keterangan pasti. Yang ada adalah perbedaan pendapat di antara para ulama sejarah. Waktu lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tepatnya itu kapan? Mayoritas memang mengatakan bulan Rabiul Awal. Mayoritas. Sedangkan minoritas mengatakan bukan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan bulan Safar, ada yang mengatakan Rabiul Akhir dan sebagainya. yang mengatakan Rabiul Awal pun berbeda pendapat tanggal berapa tepatnya. Jadi tidak ada keterangan pasti dari sejarah tanggal lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesimpulannya adalah bahwa umat Islam di zaman dahulu tidak pernah memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab seandainya mereka memperingati, tentu mereka memberitahu kapan tanggal lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti adalah tanggal wafatnya, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, bulan ketiga dari bulan-bulan Hijriah. Nah, kembali jawab kalian yang sangat berbahagia, tidak ada keterangan yang pasti dari riwayat ini kapan Nabi sampaikan wasiat ini. Yang jelasnya dia adalah wasiat-wasiat terakhir di penghujung-penghujung hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat memang di akhir-akhir kehidupan Nabi setelah atau sejak pulang haji, maka mereka sangat dekat dengan Nabi. Banyak sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hidupnya Nabi, apalagi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak pulang haji sudah mulai agak lemah dan di akhir hidupnya beliau menderita sakit. Beliau menderita sakit. Nah, salah satu wasiat yang Nabi sampaikan adalah ini. Di hadapan sebahagian sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat ini. Dikisahkan oleh salah seorang dari sahabat yang hadir pada waktu itu. Namanya adalah Al-Irbad bin Sariyah. Panggilannya adalah Abu Najih radhiyallahu anhu. Kata sang sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kami wasiat yang sangat dalam, nasihat yang sangat dalam. Sampai-sampai kata mereka, kata beliau, kami para sahabat itu gemetar. Hati kami bergetar mendengar wasiat ini. Mata kami pun mencucurkan air mata. Karena ada rasa kesedihan. Rasa kesedihan itu adalah dari tangkapan mereka, gambar mereka bahwa Nabi sudah tidak akan lama lagi bersama dengan kita. Jadi mereka sampai dari awal sudah menebak-nebak, mengira-ngira bahwa ini sudah tidak lama lagi mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga memang akhir-akhir hidup beliau sudah mengungkapkan bahwa semenjak pulang haji, Nabi sudah memberikan isyarat bahwa Nabi sudah tidak lama lagi bersama dengan mereka. Sejak turunnya ayat di musim haji pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah, ayat yang terdapat di dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Sejak turunnya ayat itu, maka sebahagian sahabat sudah mereka bahwa ini sudah tidak lama lagi mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja karena mereka dalam perjalanan ibadah haji, ya mereka sadar bahwa pasti akan selesai ibadah haji. Meskipun setelah ayat itu masih turun ayat lain, masih ada ayat yang turun setelah itu. Tetapi sebahagian sudah menangkap bahwa ini kebersamaan mereka dengan Nabi sudah tidak lama lagi. Bahkan sebelum itu, sebelum berhaji pun pada tahun ke-9 Hijriah, setelah penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah, tahun ke-9 Hijriah, orang-orang pada datang ke Madinah, kabilah-kabilah yang tadinya musyrik, kafir, datang ke Madinah bertanya tentang Islam, lalu mereka berbondong-bondong masuk Islam, sampai turun ayat, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, surah An-Nadr, sampai selesai itu, sebagian sahabat, diantaranya adalah Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, sudah mereka bahwa ini sudah selesai. Penyampaian agama sudah selesai, maka berarti mereka sudah tidak lama lagi bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah dengan pada musim haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan nasihat, banyak memberikan wasiat. Di antara wasiat yang Nabi sampaikan adalah ilustrasi, gambaran. Kata Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, yang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ada dalam kelompok sahabat itu, Nabi menggambarkan, mengilustrasikan. Kata Nabi, ada seorang manusia yang diberi pilihan oleh Tuhan, oleh Allah, antara tinggal di dunia dengan berbagai kemewahannya atau kembali menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu lanjutannya, tapi sang manusia memilih untuk kembali kepada Allah Tuhannya. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq menangis. Sedih. Orang-orang pada bertanya sama Abu Bakar, "Kenapa Anda menangis?" Karena disebutkan ada seseorang. Kata Abu Bakar Siddiq, "Kalian tidak tahu bahwa yang Nabi maksud itu adalah dirinya sendiri. Karena kalau agama sudah selesai, disampaikan sudah sempurna, berarti Nabi sudah tidak punya kepentingan tinggal bersama dengan kita lagi. Sudah sempurna, sudah selesai. Maka yang dia maksud adalah dirinya sendiri. Apakah tetap mau tinggal di dunia dan hidup dengan berbagai kemewahan dunia, atau sudah kembali kepada yang mengutusnya, kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan Abu Bakar mengatakan, dan Nabi sendiri yang bilang, beliau memilih untuk langsung kembali kepada Allah, tidak mau tinggal lagi di dunia. Nah, maka sudah mulai ada tanda-tanda ini. Tambah lagi dengan nasihat seperti ini, wasiat seperti ini. Maka para sahabat pada saat itu sudah mulai menangkap dan mengatakan, mata kami sampai mencucurkan air mata karena seperti itu. Sehingga mereka berkata, "Ya Rasulullah," karena mereka sudah menangkap begitu, "Kana mau'izatun wadiyah." Seakan-akan ini wasiat terakhir ya Rasulullah. Jadi mereka mengatakan, "Kami menangkap ini seakan-akan wasiat terakhir. Kalau begitu, tambah wasiatnya. Berikan kami nasihat." Nah, Nabi pun menyampaikan. Jadi, wasiat ini adalah termasuk wasiat terakhir yang Nabi sampaikan kepada para sahabat. Kita memang tidak bisa menghimpun berapa banyak wasiat Nabi yang terakhir. Atau bisa juga kita katakan tidak bisa kita patok dari standar mana kita anggap nasihat itu nasihat yang terakhir. Tapi kalau kita mau lihat secara umum, mulai dari pelaksanaan ibadah haji, nasihat dan wasiat-wasiat Nabi memang sangat luar biasa. Maknanya, kandungannya, isinya. Seperti yang sahabat di sini katakan, mu'izhatan balighah, maknanya sangat dalam. Dan susah memang untuk menghimpun berapa banyak wasiat itu, nasihat-nasihat itu. Tapi kita bisa pastikan bahwa ini termasuk nasihat yang terakhir. Wasiat-wasiat terakhir. Makanya maknanya juga dalam. Pertama Nabi katakan, "Usikum bitaqwallah." Jaga keimanan. Jaga keimanan, jaga ketakwaan. Dan tidak mudah jamaah sekalian menjaga keimanan dan ketakwaan. Menjaga, memelihara, apalagi sampai berupaya untuk konsisten menambah keimanan, itu bukan persoalan yang mudah. Perkara yang mudah. Apalagi setiap manusia tidak mengetahui kapan ajalnya. Sehingga orang tidak bisa mengatur, saya sampai ajal saya berakhir itu akan berbuat seperti ini. Tidak ada yang mengetahui kapan ajal kematiannya itu tiba. Maka itu akan menambah kesulitannya, kesusahannya. Tapi disitulah pengorbanannya. Siapapun yang mampu menjaga keimanan dan ketakwaannya pada masa-masa susah seperti itu, dialah orang yang bahagia. "Usikum bitaqwallah." Saya nasihati kalian untuk menjaga ketakwaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jagalah ketakwaan, jagalah keimanan. Dan itu juga menunjukkan bahwa kondisi para sahabat pada saat itu adalah dalam keadaan iman. Dalam keadaan keimanan, dalam keadaan ketakwaan. Bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah, bahwa para sahabat adalah orang-orang yang na'udzubillah sebagai orang munafik, yang memperlihatkan keimanan tapi tidak beriman. Sampai kata mereka, para sahabat menunjukkannya setelah Nabi wafat pada murtad. itu tudingan dan tuduhan keji orang-orang Syiah terhadap para sahabat. Tapi hadis ini membantahnya. Ketika Nabi katakan jaga keimanan, jaga ketakwaan, itu menunjukkan bahwa kondisi mereka memang adalah kondisi iman, kondisi takwa. Makanya diperintahkan untuk jaga itu, jaga kondisi itu, dan jangan berbalik. Dan mereka tidak pernah berbalik. Mereka tidak pernah berbalik. Radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah itu Nabi katakan, saya mewasiatkan juga kepada kalian untuk as-samhi wa ta'ah, bis-samhi wa ta'ah. Dengar dan patuh kepada pemimpin. Dengar dan patuh kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Sekalipun yang memimpin kalian itu adalah hamba sahaya yang berkulit hitam. Ini ada persoalan memang di sini. Pertama, mendengar dan taat. Mendengar dan taat disampaikan di dalam hadis lain itu punya batasan. Punya batasan. Bukan secara mutlak. Allah sendiri yang batasi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lebih kuat. Pertama Allah batasi di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Diulangi kata taat di situ, athi'ullaha wa athi'ur rasul. Kata taat diulangi. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, wa ulil amri minkum, dan kepada para pemimpin kalian, dengan tidak mengulangi kata taat. Yang memakai kata taat hanya dua, kepada Allah, kepada Rasulullah. Adapun kepada para pemimpin setelah itu, wa ulil amri minkum, kata taat tidak diulangi. Kata taat tidak diulangi. Sehingga dari situ difahami oleh para ulama tafsir bahwa ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada para pemimpin itu berjenjang, bertingkat, tidak sama. Ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang mutlak. Mutlak tanpa syarat. Mutlak tanpa syarat. Apa maksudnya mutlak tanpa syarat? Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Rasulullah perintahkan, maka harus ditaati. Kita ketahui hikmah kandungannya, kita mengetahui sebab dibalik itu, atau tidak tahu sama sekali, yang penting sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, maka sami'na wa ata'na. Itu namanya mutlak. Mutlak. Tidak menunda-nunda. Tidak menunda sampai tahu apa maksudnya. Apa hikmahnya. Kan sebagian orang seperti itu. Kalau dengar Allah suruh begini, dengar Nabi suruh begitu, dia bilang apa maksudnya, apa tujuannya. Kalau dia tahu hikmahnya, tujuannya, baru dilaksanakan. Kalau dia masih bingung, maka dia bilang sampai saya tahu apa maksudnya, apa tujuannya, atau apa hikmahnya. Nah itu namanya tidak mutlak. Mutlak dalam ketaatan artinya, segera melaksanakan ketaatan itu, selama sudah jelas perintahnya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak. Ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak. Tidak mutlak maksudnya apa? Dia tergantung. Ketaatan yang tergantung. Tergantung apa? Nabi sampaikan di dalam hadis sebagai penjelasannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu hanya pada perkara yang dibolehkan oleh Allah. Hanya pada perkara yang dibolehkan. Atau lebih khusus lagi, pada perkara yang tidak dilarang. Pada perkara yang tidak dilarang. Ada perbedaan antara dibolehkan dengan tidak dilarang. Ada perbedaan antara dibolehkan dengan tidak dilarang. Kalau dari sudut pandang fikih, dibolehkan berarti ada dalil yang membolehkan. Kita butuh dalil untuk membolehkannya. Tidak dilarang yang dicari hanya dalil pelarangannya. Kalau tidak ada dalil dalil yang melarang, maka berarti itu dianggap boleh. Karena kata boleh itu adalah hukum syar'i. Adalah hukum syar'i dan butuh dalil. Tapi itu pembahasannya jauh dalam persoalan fikih dan usul fikih. Intinya bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah pada perkara yang tidak dilarang dalam agama atau tidak dilarang oleh agama. Nah, olehnya itu kalau ada perintah dari pemimpin yang bertentangan dengan ajaran agama, tidak boleh taat. Jangankan tidak boleh taat, harus ditentang malah. Kalau ada perintah yang jelas-jelas, perintah itu di situ maksudnya bukan instruksi saja, bukan sekedar instruksi, tetapi pembolehan atau legalisasi misalnya. Karena legalisasi itu kan tidak harus berkaitan dengan instruksi. Instruksi itu sifatnya adalah perintah. Legalisasi bisa dilegalkan tapi tidak diperintah, tidak diinstruksikan. Yang penting pelegalan, pembolehan. Nah, jika ada dari pemimpin perintah yang seperti itu, instruksi ataupun legalisasi terhadap urusan yang ditentang dan dilarang oleh agama, maka tidak boleh taat. Tidak boleh taat, karena kan ketaatannya tergantung pada yang tidak dilarang oleh agama. Maka pada saat agama melarang, tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam urusan yang dilarang oleh Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat. Sebagian sahabat pernah dipimpin oleh sesama mereka, oleh seorang sahabat juga yang Nabi memang angkat sahabat itu. Angkat sebagai pemimpin dari satu kelompok sahabat untuk satu perjalanan. Satu perjalanan. Di tengah jalan dia menggunakan otoritasnya, otoritas kepemimpinannya. Dia bakar kayu sampai apinya besar, lalu dia mau mengetes, mencoba pasukannya ketaatannya, apakah mereka taat atau tidak. Maka dia bilang, sekarang karena apinya sudah besar, satu persatu loncat masuk ke api. Dia suruh satu persatu loncat, tidak ada yang mau ikut. Kata mereka, kami justru mau beriman kepada Allah untuk lari dari api. Kenapa sekarang kita mau disuruh masuk ke api, loncat ke api? Maka mereka menolak. Mereka menolak sampai kembali ke Madinah. Mereka bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kami tadi diperlakukan kayak begitu sama pemimpin kami. Kami menolak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kalian loncat masuk sampai mati di dalam, maka kalian tidak akan keluar sampai hari kiamat. Lalu Nabi katakan, ketaatan itu hanya pada perkara yang boleh, yang tidak dilarang oleh agama. Sedangkan tidak boleh orang bunuh diri dengan loncat masuk ke api, tidak boleh membakar sesama makhluk. Itu yang pertama. Jadi sahabat sudah menunjukkan bahwa pada perkara yang ditentang oleh agama, sampai ketika disuruh oleh pemimpin, mereka menolak, mereka tidak mau. Mereka menolak. Dan akhirnya sang pemimpin yang ditegur. Karena memang melakukan atau memerintahkan hal yang tidak boleh. Padahal Nabi sendiri yang tekankan. Dalam hadis Nabi tekankan, dengar pemimpin kalian, taat kepada pemimpin kalian. Dalam hadis lain Nabi katakan, man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada pemimpin yang aku angkat, namanya amir, pemimpin yang aku angkat, maka dia berarti taat kepada saya, kepada aku. Karena kan dia perwakilan Nabi. Tapi Nabi sendiri yang bilang begitu. La ta'ata illa fil ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada perkara yang tidak dilarang. Jadi yang pertama. Yang kedua, contoh lain, sahabat yang lain. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pada masa pemerintahan salah seorang khalifah di kota Madinah. Saya tidak ingat Sa'ad bin Abi Waqqas atau Abu Sa'id al-Khudri. Saya kurang pasti salah satu dari dua sahabat itu. Pada waktu itu, sang khalifah melihat bahwa pada khutbah Id, karena diadakannya setelah sholat sunnah, setelah sholat Id, maka sebagian orang sudah pada pulang. Maka dia bilang, lebih bagus kita ikuti sholat Jumat saja. Seperti sholat Jumat, kita dahulukan khutbah. Kita dahulukan khutbah, baru sholat, supaya orang mendengar khutbah. Maka dia sudah mau berdiri ceramah sebelum sholat id, tiba-tiba seorang sahabat yang tadi saya katakan Abu Sa'id Al-Khudri atau Sa'd bin Abi Waqqash salah satunya, tarik tangannya turun. Menariknya turun dan mengatakan, jangan melakukan sesuatu yang Nabi tidak contohkan. Dia sampaikan, katanya saya hanya mau supaya mereka semua mendengar. Tapi sahabat mengatakan tidak boleh. Tidak boleh, Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Dan Nabi sendiri mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang lihat satu kemungkaran, cegah dengan tangan. Fa in lam yastati fa bi lisani. Yang tidak mampu maka dengan mulut, dengan lisan. Fa in lam yastati fa bi qalbi. Yang tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah iman yang terendah, mencegah dengan hati. Jadi sahabat cegah karena bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan yang Nabi contohkan, yang Nabi sunnahkan. Walaupun dilakukan oleh pemimpin, pemimpin yang lakukan. Jadi sekali lagi, ketaatan kepada pemimpin itu bersyarat. Bersyarat. Syaratnya adalah apa? Selama perintah yang keluar dari pemimpin itu tidak melanggar agama, maka silakan, silakan dilakukan. Tapi kalau melanggar agama, maka tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan. Itu yang pertama di dalam hadis ini. Yang kedua, di sini ada permasalahan, walaupun dia yang permasalahan fikih juga, hukum mengangkat pemimpin dari kalangan budak, hamba sahaya. Nabi katakan di sini, sekalipun yang memerintah kalian adalah hamba sahaya yang berkulit hitam. Apakah boleh mengangkat seorang pemimpin dari kalangan budak atau hamba sahaya? Kesimpulannya adalah bahwa tidak boleh. Tidak boleh. Karena menjadi pemimpin itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya memang syarat kesempurnaan. Kenapa? Karena yang namanya pemimpin itu kan dia memiliki banyak sifat. Sifat yang bukan saja ada pada dirinya, tapi juga nanti akan diharapkan orang lain melihatnya. Maka dipersyaratkan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan maksudnya bukan juga terhindar dari dosa, tidak pernah berbuat salah, karena tidak ada orang yang maksum. Tapi kesempurnaan maksudnya dia sebagai pemimpin. Fisiknya harus sehat. Fisik yang sehat itu adalah tubuhnya sehat, kemudian seluruh inderanya sehat, matanya harus bagus penglihatannya, kemudian tidak ada cacatnya. Tidak ada cacatnya sama sekali, tidak pincang, tidak buta, tidak picak, dan bermacam-macam. Jadi kesempurnaan fisik. Kesempurnaan fisik. Kemudian kesempurnaan ilmu. Dia harus orang yang berilmu. Harus yang punya kemampuan ilmu pengetahuan. Sebahagian ulama bahkan mengatakan yang dimaksud dengan ilmu adalah tingkat ijtihad. Seorang pemimpin baru buat seorang manusia boleh akan menjadi pemimpin kalau dia adalah mujtahid. Kenapa? Karena memang dia pemimpin harus paham bagaimana cara dia melakukan ini, bagaimana cara dia melakukan itu. Jadi bukan sekedar standar keilmuan duniawi, tapi dia juga memiliki pengetahuan tentang agama yang baik. Memiliki pengetahuan agama. Itu kalau mau menjadi pemimpin kaum muslimin. Mau menjadi pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Karena permasalahan kaum muslimin selalu ada. Selalu ada, maksudnya ada permasalahan-permasalahan baru yang butuh pemecahan. Dan pemimpin itulah yang menjadi kata pastinya. Begini dan begitu. Dia memiliki otoritas untuk itu. Di samping syarat-syarat yang lain, harus laki-laki, tidak boleh perempuan memimpin kaum muslimin. Kenapa? Karena perempuan punya keterbatasan. Punya keterbatasan-keterbatasan. Kadang sebagian orang mengatakan kalau begitu diskriminatif. Diskriminatif terhadap kaum wanita. Bukan diskriminatif. Memang masing-masing sejalan dengan fitrahnya. Kalau mau di rumah tangga Anda dipimpin oleh perempuan, silakan. Ada misalnya seorang laki-laki, suami, kepala keluarga, punya anak. Terus dia bilang sama istrinya, Anda yang menjadi pemimpin di sini. Ya silakan. Tapi untuk urusan negara, urusan kaum muslimin yang umum, tidak boleh. Sedangkan dalam rumah tangga saya tidak mau. Siapa yang mau dipimpin oleh istrinya? Istrinya yang mengatur semuanya. Yang mengatur suaminya harus berbuat apa, anak-anaknya harus berbuat apa. Itu namanya kelemahan. Namanya kelemahan. Bukan berarti bahwa laki-laki diberi hak untuk memimpin dalam keluarga lalu bertindak otoriter, bertindak kezaliman dan semena-mena kepada keluarganya, bukan. Tetapi dialah yang mengetahui apa perahu rumah tangganya itu mau dibawa kemana. Dia yang menentukan arah. Anak-anaknya mau dibawa kemana, dia yang berkuasa di situ. Sang istri memberikan masukan. Sang istri yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Tetapi untuk keluarga secara umum, suami yang bertanggung jawab untuk itu. Dia yang mengarahkan rumah keluarga itu. Dia mengarahkan kemana? Mau lihat anaknya menjadi apa? Dia yang membuat, kalau istilah dalam manajemen, dia membuat blueprintnya. Dia membuat visi misi keluarganya itu apa? Dia membuat program-programnya, membuat langkah-langkahnya. Semuanya ikut dengan langkah-langkah itu. Dan dia pengawasnya. Oh, suami istrinya berbuat ini diluruskan, anaknya berbuat ini diluruskan. Dia penanggung jawab, makanya disebut sebagai qawwam. Sebagai apa? Qawwam. Dalam ayat Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu istilah qawwam seperti itu, dialah penanggung jawabnya. Dia penanggung jawab artinya bukan sekedar bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh kaum wanita atau oleh anak-anaknya, istri dan anak-anaknya, tapi penanggung jawab dia juga yang membuatkan mereka itu visi. Dia juga yang membuatkan mereka itu alur. Ini, jalan di sini. Nah, kalau dalam rumah tangga saja seperti itu, apalagi dalam negara. Dalam negara. Wanita itu punya keterbatasan. Memang begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakannya. Kalau seorang pemimpin diharap untuk menjadi imam sholat bagi umatnya, kira-kira kalau perempuan bagaimana pemimpinnya? Bagaimana perempuan bisa memimpin laki-laki dalam sholatnya? Kan tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dalam setiap bulan ada masa di mana perempuan tidak sholat. Apakah ketika dia tidak sholat terus umatnya dia bilang juga tidak usah sholat karena saya juga lagi tidak sholat? Jadi ada keterbatasan-keterbatasan. Sedangkan wanita itu sendiri juga merupakan aurat yang harus dijaga. Begitu agama kita memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan penuh kemuliaan. Dengan penuh kemuliaan. Nah, jemaah sekalian yang sangat berbahagia, jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seorang diangkat menjadi pemimpin dalam agama kita. Dan salah satu syarat itu adalah tidak boleh budak. Dia harus orang merdeka. Harus orang merdeka. Tidak boleh budak atau hamba sahaya. Terus bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini kata sebagian ulama kita artinya adalah bekas budak. Jadi dulu pernah menjadi budak. Lalu kemudian merdeka, lalu dia menjadi pemimpin. Sebagian yang mengatakan tetap tidak. Yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah tidak terjadi. Tidak terjadi. Tetapi ungkapan yang sangat dalam bahwa seandainya pun, ada pemimpin dari kalangan muda, walaupun ini tidak boleh, maka tetap harus dipatuhi. Tetap harus dipatuhi. Jadi, ada makna lainnya. Meskipun tidak boleh mengangkat seseorang dari kalangan muda untuk menjadi pemimpin. Nah, kita lanjut jamaah sekalian yang berbahagia. Kata Nabi setelah itu, ketahuilah, siapapun di antara kalian yang hidup agak lama atau berumur panjang, maka pasti akan mendapatkan perbedaan yang banyak di antara umat ini. Tapi memang sudah sampaikan dari awal bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Mengikuti sunnah umat-umat sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, ikhtalafa fil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Umat Yahudi terpecah 71 golongan. Wahtalaka fin nasara ala tintaini wa sab'ina firqah. Umat Nasara 72 golongan. Wasatakhtalifu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Sedangkan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Sebahagian orang yang sinis terhadap umat Islam mengatakan, wah, umat ini memang paling jahat. Kalau Yahudi saja cuma 71, Nasara 72, umat ini 73, berarti lebih banyak perpecahannya, berarti lebih jahat. padahal dia tidak tahu. Justru Yahudi dan Nasrani lebih jahat. Kenapa? Karena 71 dan 72 golongan itu hanya pada Bani Israel saja. Hanya pada kalangan Bani Israel. Karena bang, agama Yahudi dan agama Nasrani itu diturunkan hanya kepada Bani Israel. Jadi cuma satu suku saja. Sedangkan umat ini, umat Islam, itu seluruh manusia. Persentase 73 golongan dari seluruh umat manusia itu masih lebih sangat kecil. Masih sangat kecil dibanding 71 dan 72 golongan dari satu suku. Kalau misalnya kita bilang, kita orang Makassar terpecah menjadi 71 golongan. Terus suku seluruh Indonesia terpecah 73 golongan. Kira-kira persentasenya yang mana lebih banyak? 71 dari suku Makassar saja atau 73 dari seluruh suku di Indonesia? Yang mana lebih banyak? Ya 71 dari suku Makassar saja lebih banyak. Karena satu suku terpecah menjadi 71. Itu luar biasa banyaknya. Tapi 73 dari seluruh suku sedikit. Jadi tidak benar bahwa umat ini lebih jahat dari Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena suka berpecah. Berpecahnya pun sangat banyak. 73. Orang cuma 71. Mereka kok 73? Ya 71 dari satu suku. Ini 73 dari seluruh umat manusia. Ya tentu lebih sedikit dari segi persentasenya. Walaupun kita juga menyadari bahwa perpecahan itu tidak boleh. Perpecahan itu tidak boleh. Dan Islam ini datang untuk menyatukan manusia, bukan untuk memecah belah mereka. Terus bagaimana? Kok sampai 73 golongan? Begitulah sunnatullah. Itu namanya sunnatullah. Garis ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan dunia ini yang harus terjadi walaupun kita tidak suka. Atau jangankan kita tidak suka, walaupun Allah Subhanahu wa taala sendiri juga tidak meridhoi hal itu. Bisa terjadi? Bisa. Bisa terjadi. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala itu atau ketetapan Allah itu ada dua, atau kehendak, bukan ketetapan. Kehendak Allah itu ada dua. Ada kehendak yang takdiri, yang namanya ketetapan qadari. Pasti terjadi. Ada yang namanya kehendak syar'i, yang Allah suka, yang Allah sukai, Allah ridhoi. Ada ketetapan yang sifatnya kauni, ketetapan qadari yang terjadi dan Allah tidak suka, tapi Allah ciptakan itu. Allah ciptakan. Tujuannya untuk apa? Oh, banyak tujuannya. Di antaranya adalah ujian bagi umat manusia. Contohnya apa? Dalam ayat Allah katakan, "Wala yarda li ibadihi al-kufr." Allah tidak suka umat manusia itu menjadi orang kafir. Allah tidak pernah meridhoi dan merestui orang menjadi kafir. Tapi apakah Allah tidak menciptakan kekafiran? Tidak, Allah menciptakan kekafiran. Dan ada orang kafir, makanya Allah tidak suka sama mereka, orang-orang kafir. Pilihan mereka menjadi kafir, Allah tidak menyukainya. Walaupun Allah sendiri yang mentakdirkan itu juga kepada mereka. Dan itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah di antara kita ada yang suka namanya musibah? Ada yang suka namanya musibah? Tidak ada yang suka namanya musibah. Tapi terjadi atau tidak? Terjadi. Musibah terjadi. Di antara kita tidak pernah ada yang tidak sakit. Pasti pernah menderita sakit semua. Gambaran sangat sederhananya adalah, ya kata sebagian ulama, minum obat. Minum obat. Ketika menderita sakit, minum obat. Apakah ada obat yang enak? Ada obat yang enak? Kalau kita bertanya ada, otomatis yang dilihat adalah mayoritasnya. Bukan keseluruhannya. Karena kalau secara keseluruhan, pasti saja ada yang enak. Ada obat yang enak, minum madu misalnya, enak. Tapi bukan itu, tapi yang dilihat adalah mayoritasnya, sebagian besarnya. Obat namanya tidak ada yang enak. Pahit, kemudian bermacam-macam namanya obat. Tapi kita harus lakukan. Kenapa? Kita punya tujuan lain untuk meminum obat itu. Karena kita terkena sakit. Nah begitu juga dengan perpecahan. Perpecahan itu tidak ada yang suka. Kita tidak suka, karena memang agama datang untuk menyatukan. untuk menyatukan umat manusia. Wadhkuru idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah kata Allah ketika kalian masih suka berkelahi, masih berpecah belah, saling bermusuhan, lalu Allah menyatukan hati-hati kalian. Agama memang datang untuk menyatukan orang, bukan untuk memecah belah. Itu tujuan utama agama ini diturunkan, untuk bersama-sama bersatu buat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ada perpecahan? Begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan yang tidak bisa kita tolak, dia terjadi, pasti terjadi. Dan bukan itu permasalahannya. Kita mau sesali, tidak mau sesali, terjadi pun terjadi. Yang perlu untuk dicari adalah bagaimana menyikapi perpecahan itu. Itu yang diajarkan di sini. Menyikapi, bagaimana kita menyikapi perpecahan yang ada di antara umat ini? Perbedaan pendapat di antara umat ini. Kita sudah tidak bisa mengatakan, kenapa si umat ini berbeda pendapat? Kenapa si umat ini berpecah? Itu sudah selesai. Tidak bisa kita, bukan kita yang mengatur semua itu. Kita sih maunya kita. Kenapa tidak bersatu saja semuanya? Toh agamanya satu, kiblatnya satu, Tuhannya satu, Rasulnya sama, kitabnya sama, maunya kita semua bersatu. Tetapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya sudah seperti sekarang ini, umat berpecah belah. Ada yang mengikuti hawa nafsunya, ada yang mengikuti logika pikirannya, ada yang mengikuti kebiasaan leluhurnya, ada yang berbaca-baca. Dan kita bisa mengatakan, kenapa nanti diikuti Al-Quran? Ya, saya juga ikut ini. Saya juga ikut ini, saya juga ikut itu. Tapi, otaknya lebih dominan diikuti. Semuanya ditimbang dengan akal pikirannya. Azab kubur tidak ada. Kenapa? Tidak masuk akal. Ya kalau semua kehidupan akhir mau diukur dengan akal, tidak ada yang masuk memang. Tidak ada yang masuk akal kalau kehidupan akhir mau diukur dengan akal kita. Bukan karena kesalahan pada kehidupan akhirat, tapi keterbatasan akal kita untuk mencerna itu. Siapa yang bisa mencerna satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia? Silahkan cerna dengan akal. Bagaimana pengaturan waktunya? Nanti perhitungan waktunya bagaimana? Kalau itu mau dipikirkan sama akal kita, rusak kita punya akal. Otak kita menjadi rusak. Tapi karena semua mau diukur dengan otak di kepalanya ini, azab kubur tidak ada. Kemudian jembatan sirat tidak ada. Kemudian haus tidak ada. Telaga Al-Kawthar tidak ada. Nanti sama pada kesimpulan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Kalau begitu, apa? Tidak perlu beramal. Kenapa? Tidak ada syurga, tidak ada neraka. Mau apa? Kalau begitu, kehidupan kita, goalnya di mana? Akhirnya di mana? Ya, akhirnya hanya kematian. Kalau sudah mati orang, itu sudah tidak ada. Tidak lagi pertanggungjawaban. Itu satu kelompok dalam agama kita. Ada yang berpendapat kayak begitu. Ada yang berpendapat bahwa surga neraka itu ada, tapi semuanya itu adalah bersifat fana. Tahu bersifat fana, bersifat sementara. Jadi surga neraka sifatnya hanya sementara. Berapapun lamanya tetap bersifat sementara. Surga neraka itu sementara. Jadi orang nikmat di surga itu sifatnya sementara. Orang sengsara neraka itu juga sifatnya sementara. Sama dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena mereka memakai akal pikirannya. Mustahillah katanya Allah menyiksa orang seumur hidupnya di neraka. Di mana keadilannya Allah? Akhirnya di semua itu sampai pada kesimpulan kalau begitu surga neraka hukumnya adalah fana. Sifatnya sementara. Itu juga ada kelompok di antara umat ini yang bilang kayak begitu. Berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan lagi mengikuti perasaannya. Kalau orang melaksanakan ibadah sesuai dengan yang enaknya dia rasakan. Sesuai dengan yang dia rasakan enak. Pokoknya kalau dia sudah rasakan nikmat dalam hatinya, bagaimana pun caranya sudah tidak perlu diikat lagi. Tidak perlu diikat. Mau dia sholat takbir rukuk dulu baru sujud, atau sujud dulu baru rukuk. Yang penting yang mana yang enak dia rasakan. Yang nikmat dia rasakan dalam perasaannya. Bahkan seandainya pun tidak perlu sholat, karena dia sudah sampai di tingkat ma'rifat, maka diterima juga katanya. Itu ada di antara umat yang kayak begitu. Di antara umat Islam ada yang kayak begitu. Maka ada yang mengatakan, kalau saya sholatnya tidak perlu di Indonesia, saya bisa sholat di Mekah. Saya sholat zuhur di Mekah, sholat asar di Madinah, sholat maghrib di Masjidul Aqsa, sholat isya kembali lagi di sini. Bagaimana caranya? Bukan fisik saya yang sholat, tapi batin saya. Ada di antara umat ini kayak begini. Dan kalau kita bilang, itu khurafat kayak begitu, tidak ada dalilnya. Dia bilang, kata siapa? Dia bisa datangkan dalil untuk kita. Kalau kita bilang itu kufur, dia bilang, Anda yang bilang kufur, kalau saya tidak. Itu adalah tingkat iman yang paling tinggi. Bahkan, dia memaksakan itu kepada kita. Jadi, ini kenyataan di tengah umat kita. Bukan dalil yang membuat kita berbeda, tapi pemahaman orang masing-masing. Ada yang mau ikuti logika pikirannya, mungkin yang terlalu tinggi sekolahnya, akhirnya semua juga mau diurus dengan sistem formal-formal kayak begitu. Sudah tidak cukup, S3 sudah tidak cukup, tambah lagi. Pokoknya agama juga harus di seperti itu kan. Semua mau diformalkan dengan logikanya. Padahal otak logika kita ini juga punya batas. Walaupun dia lebih kuat atau lebih besar kemampuannya dari fisik kita, tapi dia juga pasti punya batas, namanya juga makhluk. Sedangkan agama datang dari Allah. Bagaimana caranya kita mau memikirkan dengan otak kita yang terbatas, agama yang datang dari Allah yang tidak terbatas? Itu kan secara prinsip saja sudah salah. Ada yang mau ikuti logika pikirannya, maka muncullah kelompok-kelompok yang sesat dalam ajaran agama kita. Ada yang namanya kelompok Mu'tazilah, ada yang namanya kelompok Asy'ariyah, ada yang namanya kelompok Maturidiyah, ada yang namanya bermacam-macam di situ. Masing-masing juga punya aliran teologi, aliran akidah. Kalau Mu'tazilah punya Pancasila. Mu'tazilah itu punya Pancasila. Pertama, Tauhid. Hampir sama dengan Pancasila Indonesia. Tauhid. Habis itu persoalan keadilan. Habis itu persoalan takdir. Habis itu bermacam-macam. Ada lima. Itu prinsip Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah yang merupakan turunannya, hampir sama dengan Mu'tazilah. Yang mengatakan bahwa Allah punya sifat. Tapi sifat Allah hanya tujuh. Sifat Allah cuma tujuh. Bingung kita. Kenapa? Karena kalau kita hitung sifat-sifat kita saja, lebih tujuh. Sifat kita lebih dari tujuh. Coba hitung sifat Anda semua. Matanya dua, telinganya dua. Sudah dua itu? Tangannya dua, kakinya dua. Wajahnya oval. Kemudian, itu baru sifat fisik itu? Rambutnya lurus. Kemudian, tingginya sudah tujuh. Baru cuma sampai tinggi. Belum sifatnya suka marah. Bermacam-macam sifat-sifat batinnya. Masa sifat kita lebih banyak dari sifat Allah? Kita batas sifat Allah hanya tujuh. Kalau sifat Anda berapa? Lebih tujuh. Kenapa bisa? Sifat Allah cuma tujuh, sifat Anda lebih dari tujuh. Dia bilang karena begitulah dalil menunjukkan. Kapan kita bilang lebih dari tujuh, maka kita menyamakan dengan makhluk. Yang menyamakan dengan makhluk kan otak kita. Otak Anda yang menyamakannya dengan makhluk. Sedangkan Allah sendiri mengatakan tidak sama dengan makhluk. Tapi sifatnya banyak. Allah punya tangan, Allah punya mata. Allah tertawa, Allah ridho, Allah murka, Allah marah, Allah cinta. Banyak, sifatnya banyak. Dan yang mengetahui berapa banyak sifatnya, ya hanya dia sendiri. Subhanahu wa ta'ala. Namanya saja banyak, apalagi sifatnya lebih banyak dari itu. Itu kelompok Asy'ariyah. Itu yang menuhankan akal itu. Kelompok yang istilah orang rasional. Kelompok rasional. Rasionalisme yang selalu diukur dengan otaknya. Dengan logikanya. Kalau tidak tahu dengan logikanya, mesti tolak. Ada juga kelompok sebaliknya. Kelompok sufi. Kelompok tasawuf di sebelah kirinya. Kalau ini tadi aliran sebelah kanan, ini kelompok kiri. Atau terbalik lah. Ini kelompok kiri. Sekarang kelompok kanannya juga ada aliran-aliran tasawuf yang bermacam-macam mengatakan tentang hakikat ketuhanan. Sampai ada yang mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Pokoknya dimanapun Anda berjalan, di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin satu kata benar, tapi ketika dia implementasikan bahwa Allah di mana-mana, Allah ada di sini, Allah ada, bahkan ada yang mengatakan Allah ada dalam hati kita masing-masing. Allah bersemayam dalam hati kita. Kalau Allah bersemayam di dalam hati setiap orang, berarti Allah itu banyak. Karena dia tidak satu, ayah, bapak, dan sebagainya. Kalau begitu Allah banyak. Kalau Allah banyak, berarti sudah tidak esa lagi, sudah tidak tunggal lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah min dzalik, dari pernyataan-pernyataan kayak begitu, itu bisa menipis dalam tubuh seseorang. Dan di kalangan dahulu ada orang yang terjebak dalam ilmu tasawuf seperti itu sampai tidak salat lagi. Karena dia bingung, katanya, saya ketika salat saya tidak tahu siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Saya sujud, sedangkan Allah juga ada dalam diri saya. Siapa lagi yang saya sembah? Masa saya menyembah diri saya sendiri? Kalau saya menyembah diri saya sendiri, bagaimana caranya? Kalau saya sujud, kepada siapa saya menghadap? Berarti siapa yang menyembah, siapa yang disembah, akhirnya tidak salat. Tidak mau sholat, karena sudah tidak tahu di mana. Dia cukup istilah orang kejawen, eling saja, sadar saja, sudah sholat. Kapan? Barusan saya selesai sholat. Ketika tumbuh kesadaran itu, nah sudah selesai. Cukup berkedip saja. Ada di antara umat ini kayak seperti itu. Namanya paham hululiyah, paham hululiyah, penipisan, ya. Yang kalau istilah kejawen ya, orang-orang Jawa, orang kejawen, agama kejawen itu menunggaling kaula gusti. Jadi menunggal. Tuhan dengan manusia itu menunggal, satu, menjadi satu. Namanya hululiyah. Ada juga paham wahdatul wujud. Semua yang ada di dunia ini adalah Allah. Oh, itu lebih seru lagi. Karena semua yang adalah Allah. Nah itu juga satu kelompok. Belum lagi kelompok-kelompok yang lain yang kata Nabi 73 golongan. Masing-masing datang dengan membawa pemahaman sendiri-sendiri. Nah Nabi ingatkan, bukan yang patut digugat adalah kok berpecah. Kenapa berselisih? Karena itu sudah fakta, sudah ada. Sekarang bagaimana cara menyikapi semua itu? Nah, Nabi katakan di sini, kalau mendapatkan kenyataan kayak begitu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Ikuti sunnahku. Yang mana sunnahku, ikuti itu. Tidak usah peduli, ini kelompok-kelompok banyak sekali. Ada yang menyesal, ada bahkan yang akhirnya na'udzubillah sampai tidak mau lagi beragama. Karena dia bilang, agama ini jahat, orang sampai berpecah-pecah. Padahal dia tidak tahu, di luar agama Islam juga kayak begitu. Malah lebih hebat lagi perpecahannya. Disikapi dengan baik. Bagaimana cara menyikapinya? Jangan lihat semua itu. Kata Nabi SAW, i'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua perpecahan-perpecahan itu. Apa yang dilakukan? Ikuti sunnahku. Yang mana ada sunnahku, ikuti saja jalan itu. Selamat itu, insya Allah. Bisa keluar dari perpecahan itu. Kenapa? Karena perpecahan itu pada hakikatnya tidak mengikuti sunnah. Tidak mengikuti sunnah. Lihat saja dari mereka, dasar-dasar mereka. Tidak mengikuti sunnah. Apapun kalau mengikuti sunnah, maka penafsirannya, interpretasinya adalah kembali kepada masing-masing. Kembali kepada masing-masing. Tidak ada langkah bahwa kalau dapat ayat, maka cari ayat lain yang menafsirkannya. Kalau tidak dapat dari ayat lain, maka cari dari sunnah penafsirannya. Mereka tidak punya konsep kayak begitu. Yang punya, yang ada adalah ada ayat langsung. Pakai logika kita untuk menafsirkan. Oh ayat ini kayak begini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncang seguncang-guncangnya. Katanya itu adalah ayat tentang pertanian. Ketika bumi dibajak. Dia bilang persis. Coba baca ayat itu. Itu ada kelompok di Indonesia namanya kelompok Isa Bugis. Pernah menafsirkan kayak begitu. Ketika bumi dibajak dan dibolak-balik sekuat-kuatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, lalu ditanami bibit, maka tumbuhlah mengeluarkan batangnya. Akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan kandungannya. Waqala al-insanu malaha, maka berkatalah penanamnya, alangkah indahnya, alangkah baiknya. Padahal tentang hari kiamat itu. Dan dia tafsirkan betul. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang menanam tomat, maka keluar tomat. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang dia tanam bibit tidak baik, maka tidak akan keluar sama sekali. Jadi kalau bibit baik yang ditanam, keluar bibit baik. Kalau tanam bibit tidak baik, bibit rusak, tidak keluar sama sekali. Ketika didengar oleh orang-orang yang tidak punya ilmu, masyarakat awam masuk akal. Oh, gembira para petani. Alhamdulillah, ada ayat pertanian dalam Al-Quran. Bukan ayat lagi, surah. Satu surah dalam Al-Quran tentang pertanian. Surah apa, Pak? Surah Zalzalah. Zalzalah tentang hari kiamat, bukan tentang pertanian. Oh, Bapak ini a priori sama pertanian. Bukan a priori, ada ayat tentang pertanian dalam Al-Quran. Tapi jangan dibengkok-bengkokkan ayat itu. Jangan dibawa ke sana kemari ayat itu. Pahami dia sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi, ada yang memakai logikanya, ada yang memakai perasaannya, ada yang memakai kebiasaan. Kebiasaan nenek moyangnya. Kebiasaan di tengah masyarakat, ada ayat, disesuaikan. Namanya, penafsiran ayat dengan budaya. Penafsiran ayat dengan budaya. Ayat itu katanya harus dimasukkan dalam konteks budaya. Mana budayanya? Kalau budayanya bilang begitu, berarti ayatnya cocok. Tapi kalau ayatnya bilang ini, budayanya bilang lain, maka lihat budayanya itu yang dipakai budayanya. Akhirnya sampai ya umat pasti akan berpecah belah. Kenapa? Tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah memang betul-betul sebagai pengantarnya. Nah, Nabi sudah katakan di sini, sikapi perbedaan-perbedaan itu, perpecahan-perpecahan itu dengan apa? Alaikum bisunnati, berjalan dengan sunnahku. Isi sunnah itu dengan baik. Pegang dia. Bahkan kata Nabi, Abu alaiha bin nawajib. Gigit dia sekuat-kuatnya dengan gerangan kalian. Supaya tidak lepas. Pegang saja. Walaupun susah. Walaupun susah. Seperti yang disebut dalam hadis lain. Walaupun hadisnya ada kelemahan. Disebutkan bahwa di akhir zaman, orang yang berpegang teguh dengan agama dan sunnah itu seperti orang yang memegang bara api. Kalqabidil jamal, seperti orang pegang bara api. Jadi keadaan sekelilingnya gelap gulita, dia mencari pelita tidak ada, yang dia dapatkan hanya bara api. Api itu kan ketika berbara itu kan ada cahayanya. Itu yang dia pakai sebagai suluh, sebagai pelita. Nah, kalau dia pegang maka akan terbakar. Tapi kalau dia lepas maka semakin sesat. Dia tidak tahu mau kemana, gelap gulita. Dia tidak punya suluh, penerang. Yang ada hanya bara api itu. Maka pegang itu, walaupun resikonya, kalau harus ada resikonya, adalah tangannya akan terbakar. Itu gambaran betapa beratnya memegang agama di akhir zaman. Tapi, perasaan berat dan sulit itu akan semakin ringan dan semakin mudah kalau kita lakukan dengan cara berjamaah, dengan bersama-sama. Kalau satu orang, pasti berat. Tapi kalau sudah dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, satu kelompok masyarakat, satu RT, satu RW, insya Allah sudah akan lebih mudah itu. Akan lebih mudah menjalankan agama. Sama dengan sholat, kalau kita sholat sendirian, berat rasanya. Tapi kalau sholat berjamaah, insya Allah mudah. Insya Allah akan mudah. Selama tidak diberat-beratkan sama imam. Karena ada juga imam yang kadang memberat-beratkan jamaahnya. Memberat-beratkan bagaimana? Terlalu cepat sholatnya. Soalnya kayak orang balapan apa itu lari 100 meter. Tidak mau menunggu jamaah, salat untuk dirinya sendiri. Berat ya kalau kayak begitu. Orang lebih mau salat sendiri. Atau salatnya terlalu lama. Karena untuk dirinya sendiri juga, kalau dia tidak menjaga jamaah. Jadi akan mudah ketika kita berjamaah, ketika bersama-sama. Nah, itu yang kita harapkan. Kita harapkan bumikan sunnah itu di kalangan masyarakat kita. Jangan mau melaksanakan sunnah sendirian. Ajak orang lain untuk melaksanakan sunnah sama-sama. Supaya apa? Terasa ringan. Terasa nikmat kehidupan bermasyarakat kalau kita seperti itu. Kita laksanakan sunnah. Contoh misalnya, sholat berjamaah. Kita sholat berjamaah. Kita ajak juga orang yang sholat berjamaah. Akhirnya akan menjadi lebih mudah itu. Kan enak kalau kita pergi sholat subuh, rumah ini keluar bapak ini untuk sholat. Kita datang jalan lagi, ya rumah ini keluar juga sholat subuh. Akan lebih enak, kita akan lebih ringan kita rasakan sholat berjamaah itu. Tapi kalau kita tidak pernah sampaikan itu kepada orang, nanti yang keluar sholat subuh hanya satu orang dari rumahnya sendiri, di samping sampingnya pada tidur. Na'udzubillah kalau muncul lagi perasaan, oh, alhamdulillah, nanti yang masuk surga saya saja sendiri. Yang lain tidak usah ada yang masuk surga. Wah itu tambah gawat lagi itu kalau begitu. Mau aneh sendirian. Jangan. Jangan mau aneh sendirian. Kalaupun aneh, maka aja orang lain supaya betul-betul dianggap aneh sama orang lain juga. Supaya banyak. Supaya banyak. Dan itu harapan Nabi SAW. Sampaikan sunnah itu kepada orang. Sampaikan Islam itu kepada orang. Supaya sama-sama melaksanakan Islam. Jangan egois. Mengkapling surga untuk dirinya sendiri. Dan menghalangi orang. Kapling surga sudah tertutup, Pak. Kenapa? Karena dia sudah masuk. Kalau sudah masuk yang tutup pintu surga. Memangnya ada malaikat ribuan. Mau tutup pintu surga sendirian. Nah jemaah yang sangat berbahagia, kita cukupkan sampai di sini. Masih ada pembahasan tentang sunnah Nabi sudah jelas, kemudian ada sunnah Khulafa Rasyidin. Kemudian setelah itu akan ada pembahasan tentang apa itu bid'ah. Nabi sendiri katakan di sini, Iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati. Hati-hati terhadap perkara-perkara yang baru. Insya Allah akan jadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Demikian, subhanakallahu bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.